mama boleh labrak kau diam boleh pagi tiap hari mau bakal lewat mortal secuca pendek kalau begini ya terus nih. Percaya saja buat isu tegai, kau tinggal